Ya'ti fi akhiri ummati al-mahdi ubashirukum bil mahdi ya'ti fi akhiri ummati. Aku berikan kabar gembira kepada kalian. Ini hadis berikutnya. Ubashirukum bil mahdi, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan kemunculan al-mahdi. Yub'atsu fi ummati, ada ikhtilafi minan nas, dia akan diutus di saat manusia berselisih dan berperang. Banyak keruwetan dan kejanggalan dalam kehidupan kita. Yang tampak di permukaan bukan keharmonisan, persaudaraan, yang ada adalah caci maki, peperangan dan sebagainya, pembantaian, kezoliman, dan itu yang terjadi. Itu adalah tanda Imam Mahdi akan muncul. Jadi kita sedang diuji sampai pada puncak klimaks semua keruwetan ini terjadi, kekacauan ini terjadi, baru Allah berikan pertolongan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, sampai situ dulu, itu satu fakta. Dan apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik, semoga Allah menjaganya, ini juga sudah merupakan satu fakta-fakta yang terlihat di negara-negara Eropa. Kota London, populasi umat Islam makin bertambah sekarang. Aneh, disebut agama teroris tapi banyak peminatnya Bapak Ibu. Kok banyak orang masuk Islam ke agama teroris? Kalau memang Islam teroris tadi, kenapa banyak yang masuk Islam? Ini untuk menunjukkan bahwa dunia sedang ada dalam sistem Dajjal. Ingat, Dajjal membagi sistem, memutar balikan fakta. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, Dajjal akan datang kepada kalian dengan air di tangan kanannya dan api di tangan kirinya. Ya. Apa yang kau lihat air di tangan kanannya, jangan kau ambil dia, itu neraka bagi kamu. Jangan kau ambil, itulah diskotik, hiburan-hiburan, konser musik, itu surga bagi mereka. Air yang dibawa ditawarkan Dajjal, jangan diambil. Adapun api di tangan kiri kalian, di tangan kiri dia, itulah surga kalian, ambillah dia. Karena sesungguhnya di balik api itu ada air yang menyegarkan. Kenapa disebut api? Bagaimana tidak disebut api? Mau kajian, ditanya, diinterogasi, diawasin, gitu kan? Ustadznya harus lapor dulu ke ini, begitu. Dibikin susah, dibikin panas. Apalagi yang ceramahnya URB, Ustadz Radikal dan Cocoklogi. Dibikin panas, dibikin kayak api, Bapak Ibu. Nah inilah sistem Dajjal, diputar balikan fakta. Yang toleran, yang paling toleran dikatakan tidak toleran, yang paling brutal dikatakan toleran. Nah ini sistem Dajjal. Ini akan terus melanda kita sampai pada akhirnya puncaknya baru Allah turunkan pertolongan, yaitu munculnya Imam Mahdi. Yakin Imam Mahdi akan muncul? Yang jawab sedikit, berarti yang yakin sedikit. Ibu-ibu yakin Imam Mahdi akan muncul? Ini saya sampaikan hadis-hadisnya Bapak Ibu, dalil-dalilnya, bahkan mencapai mutawatir maknawi. Khawatir tidak yakin dengan kemunculan Imam Mahdi sama dengan yu'minuna nabi ba'din wa yakfuruna bi ba'din, sama dengan beriman pada sebagian ayat yang kufur pada sebagian ayat yang lain. Ini dalilnya nih. Ini yang pertama contohnya. Ya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Laulam yabqa min ad-dunya ila yaumun," andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari saja. Andaikan ini hari terakhir besok kiamat, la tawallahu dzalikal yaum. Akan memanjangkan hari itu hatta yubasa fihi rajulun min ahli baiti, sampai diutus seorang laki-laki dari keturunanku, yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku, wa ismu abihi ka ismu abi, nama ayahnya sama dengan ayahku, yamlul ardu adlan wa qistan kama muliat sulman wa zauran. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan, damai sejahtera, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, huru-hara, petaka, fitnah, hoax, dan kata-kata busuk. Itu apa ya? Nanti akan dibikin damai sejahtera di masanya. Bahkan Rasulullah menyebutkan ketika kemarau panjang terjadi menjelang kemunculannya. Ketika beliau muncul, ya'ti fi akhiri ummati al-mahdi, ubashirukum bil mahdi ya'ti fi akhiri ummati. Aku berikan kabar gembira kepada kalian. Ini hadis berikutnya. Ubashirukum bil mahdi, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan kemunculan al-mahdi. Yub'atsu fi ummati, ada ikhtilafi minan nas, dia akan diutus di saat manusia berselisih dan berperang. Banyak keruwetan dan kejanggalan dalam kehidupan kita. yang tampak di permukaan bukan keharmonisan, persaudaraan, yang ada adalah caci maki, peperangan dan sebagainya, pembantaian, kezoliman, dan itu yang terjadi. Itu adalah tanda Imam Mahdi akan muncul. Jadi kita sedang diuji sampai pada puncak klimaks semua keruwetan ini terjadi, kekacauan ini terjadi, baru Allah berikan pertolongan. Ya, jadi Allah sedang menguji kesungguhan iman Islam kita, sampai mana kemampuan kita untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya, wazalazila, dan ketika itu bapak gempa bumi terjadi. Ya. Fayamlul ardo adlan kistan wa adlan. Beliau akan mengunjungi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliat zulman, kejauhan wa zulman. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kesemena-menaan dan kezaliman. Ini beberapa hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Bapak Ibu. Ya. Ada banyak hadis yang menerangkan tentang kemunculannya di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Habizullah, salah satu pakar ulama hadis di Madinah yang ada saat ini, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan kesimpulan bahwa tidak kurang dari 26 sahabat meriwayatkan hadis Imam Mahdi. Berarti derajatnya mutawatir ma'nawi. Dan tidak kurang dari 36 kitab hadis yang menukilkan tentang beliau. Maka derajatnya mutawatir ma'nawi. Lebih atas daripada mutafak alaih. Di atas mutafak alaih. Sehingga yang tidak meyakini Imam Mahdi sama dengan kufur pada sebagian ayat setelah dia beriman pada sebagian ayat. Ya. Rasulullah mengatakan ini, yakhruju fi akhir ummati al-mahdi, al-mahdi akan muncul di akhir dari umatku. Jadi di masa akhir umat, kemungkinan zaman kita. Dan saya khawatir tahun depan Imam Mahdi muncul. Kalau Imam Mahdi muncul tahun depan, Bapak Ibu, maka mungkin tidak setenang ini nanti kita, Bapak Ibu, karena perang demi perang akan terjadi. Betulkah demikian? Ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya. Dan ini adalah salah satu isyarat kalau memang Imam Mahdi akan segera hadir, Bapak Ibu. Sesuatu yang saya hadarkan, bukankah Islam lahir di tanah Arab? Bukankah banyak mereka ustaz-ustaz kita yang hebat ketika ceramah, bahkan merasa paling Quran dan Sunnah, tahzir sana sini, lahir datang belajar Islam dari sana, tapi mereka tidak bisa membendung maksiat yang ada di tergim dalam belajar Islam. Ada apa ini? Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika ada kemungkaran di depan mata kita, diam saja. Kita cari aman, padahal ada kemungkaran di depan kita. Takut kehilangan pangkat, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan penghasilan gaji bulanan. Ada kemungkaran, kita diam saja. Apa kata Imam Salafus Saleh? Kata ulama Salafus Saleh. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, man sakata anil haqqi fa huwa syaitanun ahras. Siapa yang diam saja ketika kemungkaran ada di depannya, tidak mau membela kebenaran, dialah setan bisu. Maka saya tidak habis pikir dengan mereka. Katanya hebat ulamanya. Memang hebat mereka ketika ceramah. Banyak pengikutnya. Paling ahlu sunnah. Tapi ada kemungkaran di depan mereka. Mereka diam saja. Tutup mulut. Ada apa? Hati-hati. Ini yang akan menjadi petaka bagi kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul ammah bi'amalil khasah. Allah tidak akan menyiksa satu kaum hanya karena kemaksiatan segelintir orang. Kalau yang maksiat segelintir orang, ya mereka yang diazab. Tidak mungkin satu kaum itu diazab Allah. Hatta yarawul munkara baina zuhranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wahum qadiruna ayunkiruh, mereka mampu merubah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Fala yunkiruh, mereka diam saja. Karena saku mereka telah diisi dengan uang 20 juta rupiah per orang. Saya tidak ngomong tanpa data, Bapak. Tanyakan sama sudah yang hijrah dari mereka. Ternyata mulut mereka sudah dibungkam dengan uang 20 juta per bulan. Pantas mereka diam saja dengan kezaliman rejim ini. Mereka diam saja padahal mereka mampu. Mau tidak mampu gimana? Quran hadis mereka hafal. Tapi mereka diam saja cari aman. Bahkan kita yang berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar disebut teroris radikal. Disebut kebun binatang. Allahu Akbar. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faida falu dalika, jika mereka diam saja ketika kemungkaran terjadi, adzabahullahu khassah wal ammah, maka Allah akan menyiksa mereka yang membuat mungkar dan kaum yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kita lihat siapa yang diazab Allah di antara kita. Apakah kalian yang merasa benar atau kami yang kalian tahzir? Kita buktikan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kuling tazilu inda mumtazilu. Itu yang saya katakan pada antum sekalian. Jadi curhat begini Bapak Ibu, marah-marah. Saya enggak marah-marah Bapak Ibu, enggak ya, cuma curhat saja. Gimana lanjut? Kalau memang itu adalah negara makmur, hebat dengan Islamnya. Maka saya bertanya, kenapa Rasulullah menyebutkan hadis ini? Yang pertama diperangi oleh Imam Mahdi bukan Amerika, bukan Israel, pada jelas-jelas kemungkaran mereka. Justru Saudi Arabia, Jazirah Arab, bukan hanya Saudi Arabia. Lalu kemana peran ulama-ulama kalian lulusan Madinah, lulusan Mekah? Artinya tidak bisa membela, tidak bisa menunjukkan izah umat Islam di sana. Silakan introspeksi dan lihat diri sendiri sebelum mentahdir orang lain. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, innakum satu qatiluna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab. Diperangi berarti tidak diakui keislamannya. Betul? Salah satu perbuatan yang tidak, yang menyebabkan batal keislaman seseorang. Orang kafir ingin menyerang orang Islam. Orang kafir ini tahu ada orang Islam yang benci sama saudaranya, maka dia gunakan orang Islam ini untuk membantunya memerangi orang Islam. Bagaimana hukum orang Islam yang membantu orang kafir memerangi orang Islam? Intisarul kafirin wal musyrikin fi qitalil muslimin fa huwa kufrun. Amerika menuduh Saddam Hussein menyembunyikan senjata pemusnah massal, membantu teroris Al-Qaeda. Dan tidak mungkin Amerika memerangi Irak langsung dari Amerika. Butuh satu negara untuk menjadi transitnya, tempat transitnya. Ternyata ada negara Islam yang membantu Amerika memerangi Irak. Saya simpan datanya di sini. Apakah betul yang mereka perangi teroris? Tidak. Yang mereka perangi anak-anak kecil, orang-orang sipil, kaum muslimin dan muslimat, anak-anak. Saya tidak bicara tanpa fakta. Kami punya faktanya. Tunjukkan fakta kalian jika kalian paling benar dari saya. Yang mereka hancurkan bukan seorang teroris, masjid yang mereka hancurkan. Di mana mata hati kalian? Menutupi kebenaran yang kami suarakan. Hati-hati, berarti kalian yasudduna an sabilillah, menghalang-halangkan kami dari jalan Allah. Silakan pertanggungjawabkan hujah kalian di hadapan Allah. Allahu Akbar. Mohon maaf, ini saya jadi marah-marah Bapak Ibu. Ya, ceramah saya memang keras, mungkin ada yang tidak suka. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Halo? Lanjut. Yang mereka bakar bukan arsip-arsip teroris, yang mereka bakar Quran Bapak Ibu. Sudah jelas Amerika melakukan ini dibantu. Bagaimana hukumnya orang Islam yang membantu Amerika membantai kaum muslimin? Silakan buka dalam kitab Al-Wala wal-Bara. Saya bawa kitabnya datang ke sini. Nah, ini yang mereka tutup mata. Bapak Ibu, kita lihat siapa yang benar di mata Allah Azza wa Jalla. Betul? Baik. Itu yang pertama. Innakum satu qatiluna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Berarti ada orang-orang munafik di sana. Yang kedua, summatuqatiluna al-faras wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Manakah yang dimaksudkan Persia? Iran. Ingat Bapak Ibu, ketika Iran diperangi berarti Israel diperangi. Ketika Iran diperangi, maka Rusia diperangi. Ketika Iran diperangi, maka Suriah hancur terlebih dahulu. Ketika Iran diperangi, maka Mesir pun diperangi. Karena mereka adalah satu kubu, Bapak Ibu. Betulkah mereka satu kubu? Baik, kita lihat faktanya. Saya perlihatkan faktanya. Ini ceramah Benjamin Netanyahu di partai, di Knesset, di Kongres Israel, Parlemen Israel, Knesset. Filenya hilang ya Bapak Ibu. Mohon maaf, filenya hilang Bapak Ibu. Itu sebab saya cari di sini, mudah-mudahan ada. Benjamin Netanyahu ceramah di Knesset selama di tahun 2012 selama 20 menit Bapak Ibu. Namun ternyata dia mengatakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Mohon maaf yang itu hilang filenya, ini aja Bapak Ibu sekalian. Ini satu fakta siapa mereka. Dan ketika Israel kita perangi, berarti Cina pun akan kita perangi, Bapak Ibu. Ini kata Rasulullah SAW. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya yang telah menyatakan, datakumu sa'atu hatta tuqatilu qawman sigoral a'yun jududuhum ahmar zumfalunuf wabujuhum kalmajanil mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan lebar wajah mereka. Bangsa mana? Sudah hadir belum mereka ke kita? Sudah jelas ini adalah sesuatu ancaman bahaya. Mereka bungkam seribu bahasa. Lalu di mana fungsi hadis ini yang kalian yakini dari Rasulullah SAW? Ini Bapak Ibu. Baik, kita aman Bapak Ibu? Tidak ada intel? Mas bukan intel Mas? Bukan intel ya? Mohon maaf main-main Mas. Bapak Ibu rahmati Allah, ini saya tidak bisa datang ke fakta Bapak Ibu. Jangan menutup mata dari fakta yang terjadi. Jangan-jangan memang hati kita akan tertutup. Nauzubillah. Data-data ini saya kumpulkan semua Bapak Ibu. Bagaimana persahabatan mereka? Lupakah kita dengan hadis Rasulullah SAW? Seseorang membawa timah dari bumi Bani Sulaim. Ya. Abu Fatih Al-Adnani pernah menukilkan hadis ini dalam kitabnya, dalam bukunya tentang ensiklopedia negeri-negeri akhir zaman. Seseorang membawa timah dari buminya, dari kampung halamannya, datang kepada Rasulullah SAW, bumi Bani Sulaim. Bani Sulaim Saudi Arabia sekarang. Ya Rasulullah, watu hada min ardi. Min ardi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, aku mendapatkan ini dari kampung Bani Sulaim. Hah? Apa kata Rasulullah? Yusarun ma'adunan min ardi Bani Sulaim. Akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Thumma yusharu ilaihim. Ilaihim. Shiradun nas. Maka akan dihimpunkan orang-orang terburuk di muka bumi kepada tempat Bani Sulaim ini, kepada kampung Bani Sulaim. Bapak Ibu, Saudi Arabia berdiri tahun 1932. Dua tahun berikutnya datang Amerika bekerjasama membangun perusahaan minyak bersama, Aramco, Arabian American Oil Company. Adakah hubungannya ini? Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, saya tidak membicarakan ini, takut ada yang tersinggung Bapak Ibu. Baik. Yang kita lihat ini Bapak sekalian. Fakta-fakta yang saya kumpulkan dari data-data akhir zaman yang sudah terjadi Bapak, terlalu banyak. Baik, ini dia yang dimaksudkan. Insyaallah. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Anjana binti Jahsin, dari Jana binti Jahsin, anna Nabi SAW istiqadah min dawamih. Bahwasan Nabi SAW terbangun dari tidurnya. Wahuwa yaku, dan beliau bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarin qadiktaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Futiha liyawma min radmi ya'juj wa ma'juj mislah hadi, hari ini telah terbuka lubang ya'juj ma'juj sebesar ini. Bayangkan Rasulullah menyebutkan ya'juj ma'juj terbuka lubangnya sebesar ini, itu 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Hari ini apa itu? Siapakah yang dimaksudkan dengan bangsa Arab bagi kita? Palestina bangsa Arab bukan? Suria, Irak, Libya, Mesir, Tunisia, Yaman, Afghanistan, bagaimana kondisi negara-negara itu? Hancur tidak? Hancur. Membuktikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena pemimpin mereka adalah seperti ini. Lupakah kita kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, Ala inna min asyratis sa'ah, ingatlah bahwa tanda telah dekatnya kejadian hari kiamat. Tanda kiamat akan terjadi. Anturfal asrar wa tudal akhyar, orang-orang buruk naik memimpin satu bangsa dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Perlu saya ulangi? Ala inna min asyratisah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Anturfal asrar, orang-orang buruk tampil ke permukaan memimpin satu kaum. Wa tudal akhyar, dan orang-orang terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di mana? Jangan bilang di Indonesia. Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Sudah terjadi. Dan ini buktinya. Vladimir Putin diam-diam ingin menciptakan Rusia Raya. Dia butuh minyak, maka buru-buru digaet itu Bashar Assad. Ya. Kalau memang Bashar Assad di hadapan para ulama pernah Bashar Assad mengaku ahlu sunnah wal jamaah, lalu kenapa dia diam saja ketika dia dipertuhankan oleh rakyatnya Bapak Ibu? Yang saya perlihatkan bagaimana Bashar Asad disembah oleh rakyatnya, Bapak Ibu. Pernah melihat rakyat Bashar Asad menyembahnya? Waktu kita panjang, Bapak Ibu? Sampai jam berapa? Sampai subuh, saya tagih sampai subuh. Enggak sampai subuh ya, sampai jam 10 aja ya. Baik. Lihat Bapak Ibu, inilah Bashar Asad. Kepada surya, lalu kenapa kalian bungkam dengan kemungkaran seperti ini? Bukankah tadi dikatakan oleh Abu Laisa Samarkandi, beliau adalah salah satu ulama salaf. Ya, diam di saat ada kemungkaran di depan kita, diam ketika kebenaran diinjak-injak, diam ketika izzah Islam dan muslim diinjak-injak, itu setan bisu.